Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang baik yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan pertemuan kita yang hari ini, pertemuan kita hari ini itu senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan apa? Orang siapa yang wajib baginya sholat? Yang wajib baginya sholat yang sudah kita sebutkan ada tiga. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah baligh dewasa, yang ketiga adalah berakal. Dan juga dalil yang menunjukkan kepadanya sudah kita bacakan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Rufial qalamu an salasatin. Diangkat pena ini pada tiga orang. Maksudnya pena ini diangkat itu belum kecatat. Pena ini diangkat belum tercatat sebagai pahala, belum tercatat sebagai dosa. Sampai kemudian pena itu nempel di kertas. Kalau sudah nempel di kertas baru sudah mulai ada catatan, oh ini baik, oh ini buruk, ini baik, ini buruk, itu baru. Tapi selama pena ini masih diangkat, maka belum ada catatan. Siapa tiga orang ini? Adalah apa? An-na'im hatta yastaikid. Orang tidur itu belum dicatat. Belum dicatat pahala, belum dicatat dosa. Jadi tidak ada. Sampai kemudian dia bangun. Kemudian as-sawi hatta yahtalim. Dan ini sebenarnya an-na'im hatta yastaikid untuk menunjukkan kepada tidak berakal. Karena tidur itu kan termasuk tertutup akal. As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa itu baligh. Kemudian al-majnun hatta yakil, orang gila sampai dia waras, itu untuk menunjukkan harus berakal. Wa yajibu ala wali as-sabi ayya'mura biha. Jadi wajib bagi wali anak kecil untuk memerintahkan supaya sholat. Wa in kana ghair wajib alaihi, walaupun dia belum ada kewajiban. Dalam rangka untuk apa? Li yata'awwada al-muhafadha 'alaiha. Supaya dia punya kebiasaan untuk bisa menjaga salat lima waktu. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib an-nabihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'i sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian salat pada usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu bukan menunjukkan bahwa dia sudah wajib sholat, tidak. Tapi kenapa Nabi SAW memerintahkan anak kecil 7 tahun supaya sholat? Itu supaya untuk dia latihan, untuk apa namanya pendidikan. Sejak dini itu sudah mulai dilatih. Sejak dini, mulai dari artinya pada usia-usia dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya ini juga dalil menunjukkan kepada kita anak kecil yang di bawah ini itu jangan dibawa ke masjid. Secara mafhumnya bahwa anak kecil yang di bawah ini 5 tahun ke bawah itu jangan dibawa ke masjid. Kecuali kalau dia bisa diatur. Kecuali kalau bisa diatur. Kenapa? Karena itu akan apa? Taswis, akan mengganggu jamaah. Dia akan lari-lari, dia akan mungkin apa namanya masuk sof, habis itu keluar, masuk sof lagi, keluar lagi. Itu adalah taswis. Maka anak yang tidak bisa diatur, maka para ulama menyatakan itu jangan dibawa ke masjid, karena itu mengganggu. Ya kan? Anak kecil memang tidak ada dosa, tapi justru orang tuanya yang mendapat teguran. Orang tuanya lah yang akan ditegur, dan orang tuanya lah yang akan dicatat kejelekan kalau memang dia apa? Memang untuk membawa anaknya dengan alasan bahwa apa? Lebih baik anak saya mengganggu di masjid daripada dia mengganggu uminya di rumah. Ini ada kesalahan ya kan. Dengan alasan apa? Walaupun tidak terlontar ucapan, tapi itu kan bahasa yang apa? Bahasa perbuatan. Bahasa perbuatan dibawa aja ke masjid, biar dia lari-lari ke masjid enggak apa-apa. Ganggu jamaah juga enggak apa-apa, daripada dia ngerusui uminya di rumah. Ya kan? Daripada dia ganggu uminya di rumah. Nah, ini yang jadi ini kadang kesalahan cara pendidikan orang tua. Jadi cara pendidikan orang tua yang ini, kalau memang anak itu adalah tidak bisa diatur, ya jangan dibawa ke masjid. Ya kan? Ini harus dibawa, dan itu harus kerjasama memang antara ibu dengan bapak. Jadi dalam pendidikan anak itu kan bukan hanya tugas seorang ibu, tidak, tapi itu adalah juga tugas seorang bapak. Maka 7 tahun itu sudah dilatih. Sudah dilatih. Kenapa? Karena usia 7 tahun ini kan usia menjelang balig. Menjelang balig itu kan sudah bisa diatur, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu usia 7 tahun. Walaupun usia 7 tahun kita katakan adalah apa? Memang juga namanya usia anak-anak, ya kan? Masih bisa bermain, masih ini, tapi sudah mulai dilatih. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashri sinin. Pukullah pada usia 10 tahun. Kenapa 10 tahun diperintahkan untuk dipukul? Karena boleh jadi 10 tahun itu sudah balig. Boleh jadi itu sudah balig pada usia 10 tahun. Jadi diperintahkan dipukul. Kenapa? Karena ini sudah merupakan kewajiban. Seandainya itu adalah dia sudah balig, itu kan sudah kewajiban. Wa farraqu bainahum fil madaji. Dan pada usia 10 tahun ini pisahkan antara laki-laki dan wanita tempat tidurnya. Tempat tidur, karena 10 tahun itu dianggap kalau itu sudah, misalnya apa, boleh jadi dia sudah balig. Kalau sudah balig kan tidak boleh antara laki perempuan itu tidur bareng. Anak laki-laki dengan anak perempuan dibuat satu kamar, itu enggak boleh. Jadi ini adalah termasuk adab. Adab. Dan anak juga harus dipisahkan dengan orang tuanya. Ya. Jadi dipisahkan dengan orang tua. Tapi selanjutnya adalah syarat sahnya sholat yang berikutnya. Kalau kita katakan syarat sahnya sholat yang berikutnya ini adalah al-mawakit, adalah duhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat ini adalah termasuk syarat sahnya. Jadi syarat sahnya yang sudah kita lalui, yang pertama adalah toharoh. Ya kan? Yang pertama adalah toharoh, wudu, ya kan? Atau mandi atau tayamum. Itu sudah terdahulu dalam bab kitab toharoh. Kemudian syarat sahnya sholat yang kedua yang sudah kita sebutkan adalah izalatun najasa. Menghilangkan najis baik pada pakaian, tempat dan badan. Artinya badan kita harus bersih dari najasa. Pakaian pun juga harus bersih dari najasa. Demikian juga tempat kita sholat pun juga harus bersih dari najasa. Itu syarat yang kedua. Nanti akan lebih lanjut akan dijelaskan. Kemudian syarat yang ketiga adalah ini. Adalah apa? Duhulu waktu as-sholat. Masuknya waktu sholat. Sekarang sholat duhur boleh enggak? Ya boleh, kenapa? Karena sudah masuk waktu, ya kan? Karena sudah masuk. Tapi kalau sekarang sholat asar, sah enggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena belum masuk waktunya. Karena syaratnya belum ada, ya kan? Syarat sahnya sholat itu kan harus sudah masuk waktu. Kalau sekarang sholat asar ya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Sekarang sholat subuh, sengaja. Sangka sholatnya sholat subuh sekarang? Tidak juga. Kenapa tidak? Karena sudah habis waktunya. Iya kan? Sholat subuh kan sudah habis waktunya. Maka ini syarat sahnya sholat. Taip, ada tiga kesimpulan berkaitan dengan waktu ini. Yang pertama, sepakat seluruh para ulama bahwa sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Jadi sholat itu harus dikerjakan pada waktunya, tidak ada khilaf. Kemudian yang kedua, sepakat para ulama tidak sahnya sholat apabila dilakukan sebelum waktunya. Sepakat para ulama bahwa tidak sah sholat apabila dikerjakan sebelum waktunya, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, maka itu tidak sah. Misalnya dia lupa, kalau ini sholat, dia lupa misalnya, dia sholat asar sekarang ini. Karena dia lupa, sangka sholatnya, sholat asarnya sangka, tidak, iya kan. Kenapa? Karena artinya dia bukan kesengajaan untuk sholat asar. Iya kan? Ini kita katakan juga tidak sah, kalau dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, seluruh ulama sepakat bahwa tidak sah sholat apabila dilakukan sudah habis waktunya dengan sengaja. Saya ulangi bahwa apa? Seluruh ulama sepakat bahwa tidak sah sholatnya apabila dilakukan sudah habis waktunya dengan sengaja. Artinya kalau sengaja dia mengerjakan sholat itu sudah habis waktunya, maka itu tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja, maka itu masih sah. Seperti orang yang ketiduran. Ya kan? Ketiduran. Dia tidur jam 3 pagi, bangunnya jam 1. Dia baru sadar sekarang. Dia baru bangun. Boleh gak dia sholat subuh sekarang ini? Hah? Boleh. Kenapa? Karena bukan kesengajaan. Ya kan? Kalau bukan kesengajaan, maka tadi ada. Tapi kalau sebelum waktunya, sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah tidak sah. Paham ya? Taip, kita lihat waktu sholat. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat ini ditentukan waktunya? Dari Al-Quran. Jadi ini termasuk salah satu apa? Dalil tentang bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sering ada kalender atau ada apa, atau mungkin ada, sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Kitaban itu dalil menunjukkan bahwa itu adalah sholat wajib. Jadi inna sholata, sholat itu kan umum. Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang ditentukan waktunya itu sholat apa? Sholat wajib. Mana dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib? Kalimat mana? Kalimat kitaban. Kitaban. Kitab itu jangan diartikan kitab. Kitab bimakna al-maktub. Artinya yang sama dengan kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Mana kutiba alaikumusiyam? Wujiba alaikumusiyam. Kutiba bimakna diwajibkan. Iya kan? Maka kitaban artinya apa? Yang diwajibkan. Artinya menunjukkan sholat-sholat yang diwajibkan. Karena kitab bimana al-maktub. Kitab itu kan artinya, kalau misalnya secara bahasa ya, kitab itu kan dinamakan al-maktub. Karena sesuatu yang ditulis. Ditulis. Itu baru dinamakan kitab karena ada tulisan. Dan tidak disebut kitab kalau tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisannya disebut kitab? Dalam bahasa Arab? Tidak, disebut daftarun. Iya kan? Disebut daftar, buku tulis gitu. Kalau tidak ada tulisan kan tidak disebut kitab. Kenapa disebut kitab? Karena di dalamnya ada tulisan. Jadi ini sama dengan kalau kitab kan, kalau dalam akidah ilah. Kenapa ilah bimana makluh? Ilah bimana al-makluh. Kenapa? Karena disebut ilah karena dia disembah. Iya kan? Kalau gelas disembah ya disebut ilah. Kenapa? Karena tidaklah disebut ilah kalau tidak disembah. Matahari kalau tidak disembah tidak disebut ilah. Tapi begitu dia disembah, maka dia disebut ilah. Maka la ilaha ilah ilahum bimana al-ma'luh. Jadi kitab bimana al-maktub. Jadi fi'al bimana maf'ul. Karena memang dalam bahasa Arab Fi'al bimakna al-maf'ul. Taib, al-mawakit, kita bacakan dalil itu dalil dari Al-Quran. Kalau dalil dari Al-Quran tadi, inna sholata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Mawquta dalil menunjukkan bahwa sholat wajib, mawqutan artinya waktu-waktunya sudah ditentukan, ditetapkan. Adapun dalil dari sunnah, kita lihat, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'uhu Jibril alaihissalam. Bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh Jibril, Jibril alaihi salam. Faqala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, kum, bangunlah wahai Muhammad, fasalli, kemudian sholatlah. Kemudian apa? Fasalla adh-dhuhra hina zalatis syams. Kemudian Nabi SAW sholat duhur ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu adalah apa? Karena matahari itu tidak akan naik terus menerus, tidak akan ada, iya kan? Apakah matahari itu akan terus menerus naik, tidak akan turun? Tidak, matahari itu akan naik sampai pada puncaknya. Ketika sudah sampai puncaknya, dia akan turun. Nah, turun ini yang disebut dengan tergelincir. Turun ini disebut dengan tergelincir. Jadi ketika misalnya matahari, kalau kita tegak lurus, matahari persis berada di puncak, kemudian dia mulai condong, nah itulah yang disebut dengan apa? Tergelincir, zalat. Jadi itulah awal waktu sholat duhur. Inilah awal waktu sholat duhur. Awal waktu sholat duhur adalah hina zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Di sini disebutkan awal. Lah kapan berakhirnya? Summa ja'ahul asar. Kemudian tiba waktu asar. Kemudian tiba waktu asar, dalil menunjukkan bahwa apa? Berakhirnya waktu salat duhur ketika masuk waktu asar. Faqala, ketika tiba waktu asar, Jibril datangi lagi Nabi SAW pada waktu asar. Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu asar. Faqala, kemudian Jibril berkata lagi, kum fasalli. Wahai Muhammad, bangunlah dan sholatlah. Sholat apa ini? Sholat asar. Fasallal asrahi nasara zillu kulli syai' mislaihi. Mislahu. Jadi apa? Nabi SAW sholat asar ketika sora zillu, zillu itu adalah bayangan, zil, bayangan, zillu kulli syai'in, ketika bayangan sesuatu, mislahu, apa namanya, ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya, ketika bayangan itu sama dengan ukuran benda. Jadi kalau misalnya apa namanya, nancapkan kayu 1 meter, bayangan itu ada 1 meter, maka inilah apa? Inilah awal waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar, dan itulah yang dikatakan berakhirnya waktu sholat duhur. Sebenarnya hadis ini itu untuk menunjukkan awal semuanya dulu. Awal waktu sholat duhur kapan? Zalatis syams, matahari tergelincir. Kapan awal waktu sholat asar? Kapan awal waktu sholat asar? Hina sara dhillu kulli syai' mislahu, ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Jadi bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Summa ja'ahul maghrib. Karena saya katakan itu awal-awal semua, ya kan? Awal. Kemudian ketika tiba waktu maghrib, Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu maghrib. Faqalakum fasalli. Wahai Muhammad, bangunlah dan sholatlah. Fasallal maghrib. Maka Nabi SAW sholat maghrib. Hina wajabatis syams, ketika matahari terbenam. Wajabat, ketika matahari sudah rata dengan ufuk. Ketika dia sudah rata dengan ufuk, jadi ini misalnya kalau kita ambil garis di sebelah barat, kemudian apa, matahari sudah rata dengan ufuk. Ratanya itu sudah yang atas sudah rata dengan ufuk, bukan yang ininya, ya kan? Yang bawah, tapi yang atas itu sudah rata, sudah rapat, rata dengan ufuk, maka itulah tiba waktu. Namanya rata begini, kan berarti cahayanya masih, ya kan? Namanya karena cahaya, dia masih terang, masih terlihat, tapi mataharinya sudah rata dengan ufuk. Itulah waktu maghrib. Kemudian summa ja'ahul isya. Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu isya. Faqala kum fasalli, bangunlah dan salatlah. Fasallal isya hina ghabas syafaq. Nah, jadi apa namanya? Salat isya ketika ghaba. Ghaba itu hilang. Syafaq mega merah. Syafaq itu adalah ketika hilang mega merah. Artinya di awan itu sudah tidak ada warna merah. Sudah tidak terlihat lagi warna merah. Itu sudah namanya apa? Awal waktu salat isya. Kapan awal waktu salat isya? Ghaba syafaq, ya kan? Ketika ghaba syafaq hilangnya mega merah, tapi ada daerah tertentu hilangnya bukan mega merah, jangan dilihat. Daerah Cilacap merah terus. Hah? Daerah Cilacap merah terus, mau jam 10 malam merah, jam 1 malam merah. Kenapa? Karena minyak, ya kan? Ada cahaya api di mana-mana kelihatan merah semua, ya kan? Kan daerah Cilacap, daerah Indramayu, daerah, ya kan? Jadi kelihatan apa? Kok ini kok masih maghrib ya? Padahal udah jam 10 malam. Lah kok jam 1 masih merah? Ya kenapa? Karena apa namanya? Kilang minyak. Jadi yang dimasukkan adalah apa? Jadi sudah hilang mega merah. Jadi mega merah dan maghrib ini memang waktu yang paling cepat dibandingkan semua sholat. Dibandingkan dengan semua sholat, maghrib itu paling pendek. Dari semua sholat ya, paling pendek itu maghrib. Kemudian summa ja'al fajar, summa ja'ahu al fajar. Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu fajar. Fajar, al-fajar dimasukkan di sini adalah al-fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq, karena fajar itu ada dua. Al-fajru fajran. Fajar itu ada dua, ada fajrun kadzib, ada fajrun shadiq. Al-fajar yang dimasukkan subuh adalah fajar shadiq. Karena fajar kadzib ya, itu belum masuk waktu subuh. Bedanya antara fajar kadzib dengan fajar shadiq, kalau fajar kadzib itu adalah apa? Cahaya apa namanya muqtaridun bitul apa vertikal ke atas, dia ke atas cahayanya itu, kalau kita melihat seperti ada cahaya ke atas itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu cahaya membentang kanan kiri. Coba kalau dia di ufuk kalau kita mau di pantai, ya kan, kita akan lihat apa, cahaya itu akan menyebar ke kanan ke kiri, ya kan? Tapi kalau cahaya ke atas itu namanya apa? Fajar kadzib. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah apa? Kalau fajar shadiq itu boleh sholat tapi tidak boleh makan. Maksudnya kalau itu waktu puasa. Tapi kalau fajar kadzib boleh makan tapi tidak boleh sholat. Atau dalam bahasa yang lain, fajar kadzib dengan fajar shadiq, fajar kadzib itulah waktu imsak. Fajar kadzib itulah waktu imsak. Itu namanya fajar kadzib. Nah, sudah waktu imsak. Maka waktu imsak itu bukan waktu berpuasa. Ya kan? Bili jemaah. Maka kalau ada mengatakan imsak, berhenti makan, berhenti merokok, berhenti minum, berhenti ini, nah, sudah berhenti makan, sudah ini, itu termasuk kita katakan itu bid'ah. Dan itulah waktu yang paling bagus untuk makan sahur. Itulah waktu yang paling bagus untuk makan sahur, itu fajar kadzib. Ketika imsak. Ketika imsak, wah itu paling bagus untuk makan sahur. Ya kan? Itu paling bagus, ya kan? Kenapa? Karena coba imsak itu kan 10 menit sebelum subuh, kurang lebih. Ya kan? Kurang lebih 10 menit sebelum subuh. Nah itu adalah waktu yang paling bagus. Kenapa? Karena itu akhir, ya kan? Itu sudah terakhir. Karena orang yang makan sahur sampai jam menjelang subuh itu kan lebih kuat daripada yang makan sahur jam 2, ya kan? Dan jam 2 itu tidak disebut sahur, tapi makan apa? Malam. Jam 2 itu masih malam dan disebut makan malam, bukan makan sahur. Jam 3 disebut makan malam, bukan makan sahur. Jadi keliru besar kalau jam 3 apa namanya sudah diumumkan jam 2 kurang, jam 2 lewat ini sudah makan sahur. Jam 2 itu belum makan sahur, itu belum, tidak disebut makan sahur. Karena sahur itu adalah fajar kadzib. Sahur itu adalah waktu, bukan makan. Jadi kalau makan sahur, makan pada waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Adalah fajar kadzib, atau itulah pada waktu imsak. Itulah yang disebut dengan sahur. Berarti kalau makan sahur yaitu makan sebelum subuh. Tapi kalau jam 2 disebut makan malam. Kenapa? Karena belum sahur, ya kan? Coba orang yang makan sahur jam 2 dengan makan sahur jam 4. Lebih kuat mana? Ya lebih kuat jam 4. Berarti ada 2 jam dia ini, ya kan? Coba yang jam 2. Jam 6 berbuka. Kan berarti ada berapa jam dia berpuasa? Ya kan? Ada berapa jam dia berpuasa? 16. Iya kan? 16 jam. Tapi kalau yang jam 4 dia makan sahur, berapa jam? 14. Ya ada korting 2 jam. Iya kan? Ada kortingan 2 jam. Jadi diskon 2 jam itu masya Allah ya. 2 jam itu untuk apa namanya bertahan itu lebih kuat daripada yang makan sahur yang 16 jam. Iya kan? Apalagi yang makan sahur jam 10 malam. Dijamak sekalian. Sudah gak usah dibangunin saya subuh. Saya tak makan sahur sekarang jam 10. Ya kan? Wah itu ngalahi orang Belanda. Di Belanda aja puasanya segitu, ya kan? Nah, di Belanda kan berbuka puasa jam berapa namanya? Jam 7, jam 10 sudah makan sahur. Mereka 21 jam. Jam 7 malam itu baru berbuka. Subuhnya itu jam 10 malam. Itu subuhnya. Itu di Belanda. Jadi apa namanya? Jadi isanya itu jam 8 jam 9, iya kan? Jam malamnya. Itu subuh itu sudah jam 10. Hitungannya di Belanda, maka mereka berpuasa 21 jam. Taib, kum fasallihi. Kemudian bangunlah Muhammad dan salatlah. Fasallal fajra, dan Nabi SAW salat subuh. Hina barakal fajar, ketika fajar menyingsing. Ketika mulai fajar menyingsing. Awqala satahal fajru, ketika fajar sudah mulai apa menyebar. Thumma ja'ahu minal ghad. Kemudian datang lagi Jibril pada hari esoknya. Lidzuhri, pada waktu zuhur juga. Faqala kum fasalli, wahai Muhammad bangunlah. Kalau tadi yang hari pertama tadi, Jibril itu kan menceritakan apa? Awal waktu sholat semua, iya kan? Awal waktu sholat. Hari keduanya, Jibril datang lagi pada waktu yang sama, sholat duhur. Apa kata Jibril? Qalakum fasolli, wahai Muhammad bangunlah dan sholatlah duhur. Fasolat duhra, Nabi SAW sholat duhur. Hina sora zillu kulli syai mislahu, ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Ini menunjukkan apa? Berakhir waktu sholat duhur. Awal waktu sholat duhur adalah apa? Hina zalatissam, matahari tergelincir. Berakhirnya bayangan itu 21 kali. Bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Summa jauh lasar, kemudian tiba waktu asar. Ini akhir. Berakhirnya waktu sholat asar. Kapan berakhirnya waktu sholat asar? Faqalakum fasalli, bangun dan sholatlah. Fasallal asra, hina sara dhillu kulli syai mislaihi, ketika bayangan itu 2 kali dari ukuran bendanya. Ya kan? Tinggi tiang 1 meter. Bayangan 2 meter itu berarti apa? Berakhir waktu sholat asar. Karena awal waktu sholat asar ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Sama. Tapi ketika bayangan itu 2 kali, itulah berakhir waktu sholat asar. Maka keliru besar kalau ada yang mengatakan sholat asar itu berakhir sampai maghrib. Sangat keliru besar kalau, kenapa? Karena bayangan itu 2 kali dari ukuran bendanya itu belum maghrib. Iya kan? Belum maghrib. Artinya masih ada beberapa saat itu untuk apa namanya. Jadi berakhirnya waktu sholat asar itu adalah ketika bayangan itu 2 kali dari ukuran bendanya. Dalam riwayat yang lain, malam tasfarisam, matahari itu sebelum menguning. Matahari itu belum menguning. Sebelum menguning itu matahari itu berakhir waktu sholat asar. Tapi ketika sudah menguning, Nah, itu sudah habis waktu sholat asar. Jadi ketika matahari sudah kuning, itu sudah berakhir waktu sholat asar. Jadi bukan lagi, itu masih kuning loh itu. Belum merah. Baru kuning saja itu sudah habis waktu sholat asar. Maka kalau ada orang sengaja menunda-menunda sholat asar sampai matahari menguning, nah, baru dia mengerjakan sholat asar, diterima gak sholatnya? Diterima gak sholat asarnya? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena sudah habis waktunya. Kalau dia ngeyel, loh ini qadha bagi saya. Qadha itu kan artinya mengerjakan sudah habis waktunya, iya kan? Namanya qadha. Ini kan qadha bagi saya ketika matahari menguning. Ini qadha bagi saya. Terus antum bantahnya gimana? Hah? Mereka bantahnya gini. Kalau dialog ya, kita dialog. Orang yang bangun ketika matahari merah, itu boleh gak sholat asar? Boleh. Iya kan? Orang tidur kan tidak sengaja. Iya kan? Karena dia bangunnya matahari merah. Boleh gak dia sholat asar? Boleh. Sangka sholatnya? Sah sholatnya. Mereka membantah. Loh, orang tidur kan sangka sholatnya? Ya sah sholatnya. Loh, orang tidur kan tidak sengaja. Iya kan? Tidak sengaja. Kok sholatnya diterima? Sementara saya sengaja. Kok sholatnya gak diterima? Ini gimana ini? Paham maksudnya ya? Yang tidak sengaja saja, itu diterima sholatnya. Moso yang sengaja gak diterima, mestinya lebih utama diterima sholatnya yang sengaja. Nah, iya kan? Paham ya logikanya ya? Mereka berlogika seperti itu. Loh, yang tidak sengaja dia diterima, moso yang sengaja gak diterima. Ini kebangetan ini, iya kan? Tapi, para ulama jawabnya gimana? Jawabnya adalah apa? Perkaranya sekarang bukan perkaranya istilah mengqadha atau tidak. Perkaranya adalah Anda kesengajaan, sengajanya itu menunda sampai habis waktunya. Nah, kesengajaan inilah yang membuat sholat Anda tidak diterima. Maka apa namanya, sholat asar itu jangan sampai ditunda ketika matahari menguning. Ya kan? Jangan sampai, kenapa? Karena itu sudah habis waktunya. Karena kalau sengaja, kecuali tidak sengaja. Ya kan? Kecuali tidak. Nah, tidak sengaja, maka itu adalah apa? Demikian juga orang safar. Orang safar itu jangan sampai juga menyengaja sampai maghrib baru dia mau sholat duhur dengan asar. Matahari sudah merah baru dia mau apa namanya? Baru dia mau jama antara duhur dengan asar. Itu enggak boleh. Iya kan? Dibolehkan menjama itu kan kalau masih waktu. Duhur dengan asar ya dikerjakan pada waktu asar. Jadi kalau lagi safar jangan nunggu, ayo sudahlah kita jalan aja nanti menjelang maghrib aja baru kita duhur dengan asar. Ini sengaja namanya. Nah, sengaja ini yang gak boleh. Walaupun sedang safar. Ya kan? Kalau safar kan membolehkan bagi dia menjama. Iya, membolehkan menjama, tapi itu kalau masih waktu. Kan itu kan artinya jama takhir, kan istilahnya. Takhir artinya apa? Artinya mengakhirkan sholat duhur itu dikerjakan pada waktu asar. Nah, mengerjakan pada waktu asar. Sekarang sudah bukan lagi waktu asar. Ya kan, ketika matahari sudah merah itu sudah bukan waktu asar lagi. Nah, ini kekeliruan yang terjadi. Ya kan, sudah kita main futsal aja, nanti matahari sudah menjelang maghrib aja baru kita sholat asar. Jadi ya apa namanya, mbok 1000 kali dia kerjakan tetap tidak akan diterima. Ini yang sehingga para ulama membagi waktu asar itu 3. Waktu asar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah namanya waktul ikhtiar. Waktu ikhtiari, artinya waktu-waktu yang dibolehkan dia sholat asar. Waktu-waktu yang masih dibolehkan dia sholat asar adalah sampai matahari mau menguning, iya kan? Itu waktu-waktu dari apa namanya, waktu yang dibolehkan. Waktu yang karoha, yang kedua namanya waktul karoha, waktu yang tidak disukai sholat asar. Kapan? Matahari menguning. Dan waktu ad-daruri, namanya waktu daruri, waktu darurat, diperuntukkan bagi siapa? Orang yang lupa dan orang yang ketiduran. Selebihnya itu adalah waktu ad-daruri, artinya sudah matahari menguning sampai ke atas itu hanya diperuntukkan bagi yang darurat. Siapa yang darurat? Siapa yang waktu ini diberikan untuk siapa? Untuk orang yang ketiduran atau orang yang lupa. Orang yang lupa. Jadi dia lupa misalnya karena kesibukan kerja, tahu-tahu dia kok matahari sudah merah. Dia baru keluar ya kan. Baru tahu ternyata sudah merah. Ya kan? Karena apa? Karena dia lupa, namanya orang lupa. Ya kan? Namanya disibukkan dengan pekerjaan dia lupa tahu-tahu sudah. Nah, ini boleh enggak dia salat asar? Ya boleh. Boleh dia salat asar pada waktu itu karena apa? Karena memang diperuntukkan untuk waktu yang darurat. Summa ja'ahul maghrib. Kemudian datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi SAW pada waktu maghrib. Waktan wahida lam yazul anhu. Artinya untuk waktu maghrib sama dengan hari sebelumnya. Jadi sama hari sebelumnya. Jadi ketika matahari berarti apa? Selama matahari belum sebelum hilangnya mega merah. Sebelum hilangnya mega walam yazul ay sebelum hilangnya mega merah. Artinya masih satu waktu dengan yang kemarin. Jadi maghrib itu dari terbenam sampai kemudian apa? Sampai hilangnya mega merah. Summa ja'ahul isya, kemudian datang waktu isya. Kapan berakhirnya waktu salat isya? Disebutkan dalam hadis ini hina dzahaba nisful lail. Berarti berakhirnya waktu salat isya adalah apa? Dzahaba nisful lail. Sudah pertengahan malam. Pertengahan malam. Tanya, pertengahan malam itu jam berapa? Jam 12? Pertengahan malam itu adalah pertengahan antara isya dengan subuh. Isya dengan subuh itu namanya pertengahan. Ada yang menyebutkan maghrib. Karena disebut malam itu kapan? Malam itu sebenarnya waktu isya. Jadi maghrib itu belum malam. Ini orang Syiah, kenapa dia berbuka puasanya itu ketika waktu isya. Jadi mereka tidak berbuka puasa ketika maghrib. Itu orang Syiah. Kenapa? Karena mereka memahami ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Malam itu al-lail itu sudah apa? Namanya al-lail bimana zulma. Al-lail adalah zulma. Jadi apa? Kalau sudah hilang mega merah. Mereka apa? Maka mereka berbuka puasa itu, mereka menunda berbuka puasa itu sampai malam. Karena ayatnya mengatakan summati musyama ilal lail. Al-lail itu adalah malam. Maghrib itu tidak disebut malam. Dan orang Arab tidak pernah mengatakan maghrib itu malam. Iya kan? Maghrib itu adalah al-masa. Masa, kalau dalam bahasa Arab itu masa itu maghrib. Jadi kalau kita kan masa itu asar. Iya kan? Kapan masa itu kan sore kan? Sorenya kita apa? Asar, iya kan? Tapi kalau masanya orang Arab maghrib. Itu adalah 8. Dan maghrib tidak disebut malam. Ini adalah apa? Adapun kita berbuka maghrib karena memang apa? Al-sunnah yukhassisu al-ayat. Karena kita katakan bahwa sunnah itu yang mentakhsis ayat. Yang menghususkan ayat al-lail maksudnya itu adalah apa? Maghrib. Kenapa? Karena ini yang kemarin kita sebutkan bahwa apa? Al-Quran itu butuh penjelasan kepada sunnah. Ya kan? Al-Quran itu butuh penjelasan kepada sunnah, bukan as-sunnah yang butuh kepada Al-Quran. Al-Quran itu butuh yang namanya sunnah. Butuh yang namanya penjelasan dari as-sunnah. Maka yang menjelaskan ilal layli itu adalah apa? Hadits Nabi SAW, kalau matahari sudah terbenam, maka fakad atau aftar sa'im, maka sungguh telah berbukalah orang-orang yang berpuasa. Jadi bukan ditunggu sampai malam. Itu orang Syiah ya kan. Orang Syiah karena memahami itu. Jadi pertengahan malam itu adalah apa? Pertengahan antara malam maksudnya isya dengan subuh. Isya dengan subuh. Kalau isyanya jam 7, subuhnya jam 4, berarti ada berapa jam itu? Misalnya ada berapa jam itu? 9 jam. Iya kan? Ada 9 jam. 9 jam dibagi 3. Dibagi separuh. Iya kan? Dibagi siapa? Ada 4,5. 4,5. 4,5 berarti apa? 9, kan pukul 7 kan misalnya 19 kan? 19 ditambah 4, 30. 23, 30 itu pertengahan malam. Iya kan? 23, 30 itu namanya pertengahan. Itu dalam memahami. Demikian juga misalnya nanti bagaimana dalam hadis yang mengatakan nisful laylil awsat. Nanti ada ayat mengatakan nisful layli al awsat. Pertengahan malam yang tengah. Bingung lagi. Sebenarnya tidak bingung. Pertengahan malam yang tengah. Baik. Tadi kita ambil tadi pukul 19 ya. Berarti di 19 sampai pukul 4 kan ada 9. Dibagi 2 kan 4.30 kan. 4.30. 4.30, 19 ditambah 4.30 kan berarti 23.30. Itu pertengahan. Baik. Dari pukul 19 sampai pukul 4 kita bagi 3 waktu. Kita bagi 3. Ada namanya sepertiga malam yang awal. Ada sepertiga malam yang pertengahan. Ada sepertiga malam yang akhir. Kalau dibagi 3, 9 jam dibagi 3 berapa? 3 kan? Berarti pukul 19 sampai ditambah 3 sampai pukul 22 itu berarti namanya sepertiga malam yang pertama. Pukul 22 sampai pukul 1 itu namanya sepertiga malam yang tengah. Iya kan? Pukul 1 sampai pukul 4 namanya apa? Sepertiga malam yang terakhir. Makanya kalau kita sulusul lailil akhir. Ya kan? Innallaha yanzilu ilas sama'i dunya fi sulusul lailil akhir. Allah itu kan turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Berarti apa? Kalau jam 1 sampai jam 3. Iya kan? Itu turunnya. Maka itu sholat malam yang paling bagus di situ. Kan itu masih malam. Iya kan? Taib. Kita lihat dikatakan apa? Nisful lailil awsat. Pertengahan malam yang tengah. Dari pukul 10 sampai pukul 1. Ini kan namanya sepertiga malam yang apa? Yang tengah. Iya kan? Nah ini dibagi 2 pukul berapa? Kalau dibagi 2 jadinya pukul berapa? 23.30. Iya kan? Kenapa pukul, ini kan 3 jam. 3 jam dibagi 2 kan sudah 1,5. 1.30 pukul 22 ditambah 1,5. 23.30 sama aja. Jadi dipahami dalam hadis berbeda-beda tapi intinya sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil menunjukkan bahwa akhir pertengahan malam adalah firman Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Berarti berakhirnya waktu sholat asar adalah ghasaqil lail. Ghasaqil lail adalah pertengahan malam. Jadi itu berakhir waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu tidak berakhir sampai subuh. Kalau ada yang memahami, loh, bukankah sholat duhur itu berakhir waktu asar? Iya kan? Kan katanya waktu asar. Iya kan? Tiba waktu asar. Berarti waktu asar habisnya ketika tiba waktu maghrib. Iya kan? Waktu maghrib berakhir kapan? Ketika tiba waktu isya. Berarti waktu isya kapan habisnya? Ketika tiba waktu subuh. Kalau kita tanya, waktu subuh kapan berakhirnya? Waktu sholat duhur. Wah, itu mulai kan aneh ya kan? Jadi gak bisa seperti itu. Yang dihitung satu waktu adalah duhur dengan asar. Maghrib dengan isya memang dihitung satu waktu. Kenapa? Karena satu waktu, kenapa? Karena itu bersambung. Duhur habis, masuk waktu asar. Maghrib habis, masuk waktu isya, kan gitu. Tapi tidak ada asar, habis, masuk waktu maghrib, kan tidak. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa antara asar dengan maghrib itu ada waktu, ada jeda waktu bahwa apa? Berakhirnya waktu salat asar itu adalah apa? Ketika matahari menguning. Ya kan? Demikian juga waktu isya dengan subuh, itu adalah apa? Pertengahan malam. Demikian juga subuh dengan duhur itu juga ada waktu habisnya waktu sholat duhur, sholat subuh. Jadi berakhirnya waktu sholat Maka kalau orang menunda-menunda sholat isya sampai pukul 1, sah gak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena sudah habis waktunya. Iya kan? Itu kalau apa? Sengaja. Lah kalau tidak sengaja, dia maghrib tidur, bangun jam 2. Boleh gak dia sholat isya jam 2? Boleh. Kenapa? Kenapa? Tidak sengaja. Ketiduran. Atau misalnya dia lupa. Iya kan? Dia lupa karena kesibukan dia lupa. Dia belum sholat. Dia merasa begitu dia bangun jam 2. Loh, saya kan belum sholat isya. Karena keliling. Iya kan? Karena sudah apa namanya, dia habis maghrib mungkin ngisi pengajian sana, apa sini, ya kan. Kemudian lupa dia, oh iya, saya belum sholat isya. Ya kan? Ini adalah apa? Boleh dia sholat isya bagi mereka yang lupa. Nisful lail. Awqala, ada juga yang mengatakan sulusul lail, sepertiga malam. Fasolat isya, tapi pendapat yang paling kuat bahwa berakhirnya waktu sholat isya itu adalah nisful lail. Summa ja'ahu al-fajar, ketika Jibril datang pada waktu fajar, hina asfara jiddan. Ketika sudah asfara jiddan. Ini asfara jiddan itu matahari itu, cahaya matahari itu sudah menyebar ke kanan ke kiri. Matahari itu sudah menyebar ke kanan ke kiri, dan sudah asfara jiddan. Sudah asfar, sudah apa, menyingsing, sudah apa namanya, hiruk pikuk di pasar. Atau sudah mulai apa namanya, ya kita katakan cahaya itu sudah mulai tidak apa namanya, sudah menyebar ke kanan ke kiri lah, ya kan? Itu namanya, itu berakhirnya waktu sholat, karena untuk menunjukkan berakhirnya waktu sholat subuh adalah ketika matahari sudah terbit. Jadi berakhirnya waktu sholat subuh adalah ketika matahari terbit. Kenapa? Karena cahaya matahari itu sudah tersebar. Sehingga memang khilafnya diantara para ulama, mazhabnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu mengatakan waktu yang paling afdol untuk sholat subuh adalah ketika sudah betul-betul sudah cahaya itu menyebar. Cahaya itu sudah menyebar. Maka itu waktu yang paling afdol untuk sholat subuh. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Dia mengatakan bahwa apa namanya, berdasarkan dalil. Mereka berdalil dengan asfiru bil fajar, fa innahu a'zamu lil ujur. Ya kan? Asfiru bil fajar. Salat subuhlah ketika matahari sudah apa? Cahaya matahari sudah menyebar. Kenapa? Karena itu pahala yang sangat besar. Tapi jumhur, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, asfiru artinya segerakan salat subuh. Segerakan salat subuh. Fa innahu a'zamu lil ajr, karena itu adalah pahala yang besar. Itu beda. Ini saya katakan salah satu khilaf diantara para ulama. Sebab perselisihan diantara para ulama diantaranya adalah apa? Menafsirkan hadis. Imam Abu Hanifah menafsirkan asfiru bil fajr, fa innahu a'zamu lil ajr. Asfiru diartikan apa? Salat subuhlah ketika sudah asfar, sudah isfar. Isfar itu sudah cahaya tersebar ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena itu adalah pahala yang besar. Tapi jumhur mengatakan asfiru mananya adalah apa? Segerakan sholat subuh. Segerakan sholat subuh. Kenapa? Karena itu adalah pahala yang besar. Itu kan mananya sudah dalam menafsirkan khilaf yang terjadi. Ini salah satu contoh ya, sebab perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya gimana dalam hadis Jabir? Kapan di sini diperhatikan di nomor 1 az-zuhur. Waktuhu, kapan waktunya salat zuhur? Awalnya min zawali syams. Awalnya dari tergelincir. Berakhirnya sampai kapan? Ila ayyasyira dhillu kulli syai'in mislahu. Sampai kapan? Bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Kemudian al-asr, kapan awal waktu salat asar? Min sayruratiz dzilli mislahu. Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Sampai kapan? Ila ghurubi syams. Sampai terbenamnya matahari, itu untuk orang yang darurat. Untuk orang yang darurat. Jadi bukan orang yang sengaja. Karena sengaja menunggu sampai maghrib, Nah, itu kesengajaan itu adalah apa? Tidak akan diterima. Kenapa? Karena hadis tadi, hadis yang di atas itu telah menjelaskan bahwa waktu sholat asar itu berakhir sampai dua kali ukuran bendanya, ya kan? Bayangan itu adalah dua kali. Adapun sampai maghrib adalah diperuntukkan bagi mereka yang darurat. Kemudian yang ketiga, al-maghrib. Kapan waktu maghrib? Minggu rubis syamsi, dari terbenamnya matahari sampai kapan? Ila ayyagi bas syafaq, sampai hilangnya mega merah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghrib malam yagi bis syafaq. Selama mega merah belum hilang, itu berakhir waktu salat, masih dalam salat maghrib. Tapi kalau sudah hilang berarti habis waktu maghrib. Alisa, kapan waktu salat isya? Minggia bis syafaqi, dari hilangnya mega merah ila nisfil laili, sampai pertengahan malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil lail, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Jadi apa? Waktu salat isya adalah pertengahan malam yang tengah. Tadi sudah kita sebutkan pertengahan malam yang tengah maksudnya apa? Jadi pertengahan malam tapi yang tengah, artinya karena tadi jam 22 sampai jam 1 ya kan, pertengahan ini, ini kan disebut pertengahan malam. Pertengahan sepertiga malam yang kedua. Kemudian tengahnya itu pukul sama dengan tadi, 23.30. Itu bahasa gampangnya ya. Bukan berarti 23.30 berakhir waktu sholat isya, tidak. Kenapa? Karena isya itu kan berbeda-beda. Pas 16.45, mungkin 16.30 waktu sholat isya, ya kan? Subuh mungkin pukul 3.30, mungkin 3.20, kan begitu ya kan? Jadi kita ambil yang bisa hitungan pas saja. Kemudian al-fajr, kapan waktu salat fajar? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar yang dimasukkan di sini adalah fajar as-shadiq, bukan fajar kadzib. Qauli sallallahu alaihi wasallam, salatus subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams. Salat subuh itu dari terbit fajar as-shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Ini adalah waktu. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, salatul wusta mahia. Salat wusta itu apa? Ya kan? Apa itu salat wusta? Apa arti dari salat wusta? Ini mulai ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Salat subuh. Seperti siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan salat wusta itu adalah apa? Subuh. Mana dalilnya salat subuh? Perhatikan ayatnya. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Coba dalilnya di sini ada enggak? Oh iya. Coba perhatikan di situ. Qala ta'ala, hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa namanya? Jagalah salat lima waktu. Wassalatil wusta, khususnya salat yang pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi dikatakan salat wusta adalah salat subuh. Kenapa? Kenapa di Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan ini salat subuh? Kenapa? Karena wa qumu lillahi qanitin. Salat yang ada kunutnya adalah salat subuh. Iya kan? Jadi wa qumu lillahi qanitin, salat wusta itu diartikan wa qumu lillahi qanitin, itu adalah salat subuh. Karena sholat yang ada kunutnya adalah subuh. Karena yang menyatakan sunnahnya kunut subuh itu adalah Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Itu yang ada kunut subuhnya, maka diartikan. Ada juga yang mengartikan bahwa sholat wusta sholat maghrib. Mana dalilnya sholat maghrib? Hadis yang di atas, hadis Jabir. Sholat yang pertama kali itu sholat apa? Duhur. Iya kan? Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kum fasolli fasolli fasolat zuhra hina zalatis syams. Itu sholat yang pertama, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan gitu kan? Hadisnya kan urutannya itu. Berarti yang pertengahan yang mana? Maghrib. Ini di jadi apa namanya? Kalau yang awalnya sholat subuh, berarti yang pertengahan apa? Asar. Jadi itu tergantung melihatnya dari mana. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat wusta itu sholat asar? Dalilnya adalah hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nukal, ini dalam perang Khandaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Nah, Nabi SAW berkata pada yaumal ahzab. Yaumal ahzab itu yaumul apa? Yaumul ahzab itu sama dengan perang Khandaq. Yaumul ahzab atau yaumal Khandaq. Ahzab itu kan dari hizb. Ahzab itu kan apa namanya? Kumpulan dari beberapa kabilah. Kumpulan dari beberapa kabilah. Kabilah-kabilah Arab itu dikumpulkan semuanya untuk membunuh Rasulullah SAW. Sebab kalau satu kabilah yang membunuh, nanti Quraisy misalnya yang membunuh, wah itu nanti dicela orang banyak sama orang Arab yang lain. Iya kan? Kenapa kamu membunuh? Nanti akan jadi, maka apa? Orang Quraisy mengumpulkan semua kabilah Arab supaya membunuh Rasulullah. Kalau dibunuh, berarti tidak ada orang Arab yang protes. Iya kan? Maka dinamakan ahzab. Mereka mengumpulkan semua orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab dikumpulkan, dan jumlahnya kurang lebih ada 10.000. Dan Madinah itu sudah dikepung. Tidak ada lagi tempat. Jadi ngepungnya dari utara, karena dari selatan enggak mungkin. Ya kan? Kalau antum lihat peta Madinah dari selatan enggak mungkin diserang. Madinah dari selatan enggak mungkin. Ya kan? Kenapa? Kalau orang kan Mekah itu kan di selatannya Madinah. Mereka kalau pengen apa menyerang langsung ke utara begitu, enggak mungkin bisa. Kenapa? Karena Madinah itu dikelilingi oleh pegunungan, batu-batuan bercadas. Batu-batuan bercadas, batu-batu apa tajam-tajam, ya kan? Itu di maka apa? Mereka kalau menyerahkan lari ke pinggir pantai dulu. Artinya lewat jalur apa namanya barat, lewat jalur barat lewat pinggir pantai baru kemudian ke utara. Nah ke utara baru mulai menyerang. Itu orang kafir Quraisy pada dari sana ya kan. Jadi muter dulu, tidak ada yang langsung. Lewat sana juga nggak bisa, lewat timur juga nggak bisa. Lewat timur kenapa? Kalau lewat timur dia harus melewati perkampungan Yahudi, Bani Quraizo, Bani Kainuqa, itu kan harus melewati. Nah melewati, sementara Madinah dengan Bani Kainuqa itu sudah ada perjanjian. Tidak boleh orang Yahudi membantu siapapun yang akan menyerang kota Madinah. Dan ini pengkhianatan orang Yahudi di situ awal. Kenapa dalam Hudaybiyah? Kenapa? Karena mereka yang memulai apa namanya pengkhianatannya. Nah ini sudah apa? 10.000 bayangkan, 10.000. Pasukan Nabi dalam perang Khandaq kurang lebih 3.000. Cuma karena Salman Al-Farsi mengatakan orang Persia itu kalau berperang itu buat parit. Maka dinamakan perang Khandaq. Dinamakan perang Ahzab kenapa? Karena semua kabilah Arab berkumpul. Di perang disebut Khandaq kenapa? Karena Nabi SAW membuat parit. Parit ya kan dari membentang dari barat, dari timur ke barat. Dari timur ke barat itu dibendung istilahnya. Dibendung dengan cara membuat parit. Tadi kemarin apa panjangnya kurang lebih 20-an kilo, lebarnya ini 7, lebar ininya, kedalamannya 5 meter. Itu dikerjakan seminggu dengan 3.000 pasukan. Seminggu, pagi, siang, sore, malam. Bahkan Nabi SAW 3 hari tidak makan. Ya kan? Abu Hurairah kan pernah satu hari macul. Retak, jatuh. Apa itu Abu Hurairah? Batu yang jatuh dari perutnya. Batu, lah kenapa? Karena diangkat begini bajunya. Ini ada dua batu yang digantung. Untung ganjal perutnya, kelaparan. Batunya jatuh satu. Jadi saya 2 hari belum makan. Itu batu dia gantung. Semua orang sudah mulai masya Allah. 2 hari gak makan. Karena gali. Rasulullah SAW begitu sudah Abu Hurairah gali, Rasulullah juga kletak jatuh. Apa itu ya Rasulullah? Ya kan? Batu juga jatuh. Diangkat bajunya Rasulullah. 3 buah batu. Berarti 3 hari tidak makan. Ya kan? Rasulullah 3 hari tidak makan. Baru 1 yang jatuh. Nah ini apa namanya itu parit. Karena dibuat memang harus betul-betul di apa. Kenapa? Karena dengan parit ini menyulitkan bagi musuh untuk menyerang. Karena dulu kan tidak ada namanya nuklir, ya kan? Enggak ada. Ini cuma 7 meter, ya kan? 7 meter itu seberapa, ya kan? Kalau pakai senjata laras panjang 500 meter aja nyampe, ya kan? Iya kan? Sniper kan 500, ada yang 2 kilo malah, ya kan? Senjatanya. Lah kalau itu kan dulu cuma pedang, tombak. Orang melempar itu kan tidak, melempar itu tidak jauh, iya kan? Melempar tombak itu sejauhnya berapa sih lemparan tombak? Kan gitu. Kemudian apa namanya pedang? Pedang juga seberapa orang, pedang itu jarak semeter orang berperang, ya. Nah, itu adalah apa, dibuat menyulitkan. Nah, itu harus turun dulu, naik. Namanya naik ya sudah, orang di atas ya, iya kan? Menyulitkan. Maka apa namanya mereka akhirnya apa? Mereka nunggu-nunggu saja. Mereka tidak berani, sambil misu-misu aja lah. Mereka hanya misu-misu, ya kan? Kurang ajar Muhammad itu. Wah, begitu terus orang-orang kafir Quraisy. Ya kan? Hanya mereka hanya seperti itu. Dan Rasulullah juga hanya menjaga, tidak menyerang. Nunggu serangan aja, sehingga apa? Salat duhur, asar, maghrib, isya itu tidak dikerjakan. Memang sengaja. Karena memang awal waktu itu adalah perang Khandaq, belum ada pensyariatan salat dalam kondisi perang. Belum ada salat dalam kondisi perang, belum ada syariatnya. Nah, dan ini juga dalil menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan pembuat syariat, istilahnya apa namanya, Rasulullah itu kan berbicara berdasarkan wahyu. Jadi belum ada, memang belum ada syariatnya sholat dalam kondisi perang. Jadi sholat wusta ini adalah sholat asar. Berdasarkan hadis dari Ali, qala Rasulullah SAW, yawmal ahzab. Yawmal ahzab atau disebut yawmal khandaq. Jadi sama, ya kan. Khandaq karena parit, ahzab karena tadi hizab. Apa kata Ali bin Abi Thalib, sagaluna anis salatil wusta, salatil asar. Mereka telah melalaikan kami dari salat wusta. Salat wusta, salatil asar. Mereka telah melalaikan melalaikan kami dari salat yang pertengahan, yakni salat asar. Malallahu buyutahum wa kuburahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka api neraka. Jadi ini termasuk doa. Artinya orang-orang azab yang berusaha untuk membunuh nabi-nabi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Disunnahkan istihbabu taqdimi dzuhri fi awwalil waqtil fi ghairi shiddatil haris. Secara umum semua salat itu disunnahkan dikerjakan di awal waktu. Sunnahnya dikerjakan di awal waktu. Kapan terhitung awal waktu? Ya sholat berjamaah bersama imam. Itu namanya sholat di awal. Kapan terhitung? Apakah awal waktu sholat itu adalah ketika memang matahari sudah tergelincir langsung sholat duhur? Awal waktu sholat? Tidak. Yang dimaksudkan adalah apa? Awal waktu sholat artinya sholat fi awali waktiha adalah sholat berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah bersama imam. Jadi semua sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah sunnahnya itu dikerjakan pada awal waktu, kecuali ada dua. Yang pertama apa? Sholat duhur ketika terik panas sangat. Yang pertama adalah sholat duhur ketika terik panas sangat, dan yang kedua adalah sholat isya. Yang kedua adalah sholat isya. Kalau sholat isya justru sunnahnya diakhirkan. Jadi apa namanya, walaupun nanti ada rincian. Jadi secara umum bahwa semua sholat itu di awal waktu itu adalah sunnah. Tapi dikecualikan apa? Istihbabu taqdimi az-zuhri fi awalil waqti. Disunnahkan mendahulukan sholat duha, mengerjakan sholat duhur di awal waktu. Itu sunnahnya. Fi ghairi shiddatil harri. Bukan pada kondisi terik panas. Artinya apa? Kalau terik panas, maka apa? Sunnahnya diakhirkan menjelang asar. Menjelang asar. Kalau terik panas. Ingat, kalau terik panas baru sunnahnya diakhirkan. Kalau apa? Dingin. Kalau dingin sunnahnya diakhirkan. Tetap di awal. Iya kan? Yang sunnahnya diakhirkan itu kalau terik panas sangat. Nah, terik panas sangat itu kapan? Ya ukuran normal lah. Ya, dari batas normal. Kalau kita ini normalnya misalnya kalau sudah 40 derajat, wah itu sudah panas namanya, ya kan? Wah, itu susternya udah kelabakan. Susternya udah, ini dokter ini 40 derajat ini dokter. Udah di, kalau harus segera penanganannya. Sebab kalau tidak nanti sudah mulai apa, nanti step dikhawatirkan, iya kan? Maka apa namanya, 40 itu sudah, kalau kita coba di Indonesia kalau dikasih 45 derajat. 45 derajat, apa yang terjadi? Mungkin, iya kan? Saudi 45 derajat, normal-normal aja. Biasa, iya kan? Madinah dikasih 45 derajat, biasa mereka. 50 derajat masih biasa. Iya kan? Masih biasa, masih belum apa, masih cuma kering. Kan beda Indonesia, iklimnya Indonesia dengan Arab ya. Indonesia kan karena tropis. Masih ada basahnya, masih orang Arab kan kering. Padang pasir tandus, iya kan? Kering, jadi beda. Mereka tidak berkeringat. Indonesia kan berkeringat. Yang membuat bau kan keringat. Itu di Indonesia. Jadi kalau dikasih 40 derajat sudah mulai bercucuran keringatnya. Di Saudi kasih 50 derajat enggak ada keringat. Ya kan? Begitu disemprotkan badannya langsung mengering. Baju kena apa disemprot? Disemprot air bajunya, baju ihramnya. Padahal ihramnya kan handuk. Ya kan? Disemprot handuknya 5 menit kering. Ya kan? Cepat sekali kering. Kenapa? Dan tidak ada keringat. Orang tidak berkeringat. Maka orang Arab mandinya seminggu sekali wajar. Ya kan? 3 hari, 4 hari gak mandi wajar. Kenapa? Gak ada keringat. Tidak ada keringat dan tidak ada bau. Apalagi mereka mandinya minyak wangi. Nah, kan? Mereka kan mandi minyak wangi. Maksudnya minyak wangi. Ya kan? Cari yang paling mahal. Ya kan? Jadi mereka wanginya karena dari minyak wangi. Kalau bisa sampai, kenapa Syekh bin Baz itu ketika meninggal dia dibawa ke Amerika, kan diobati di Amerika, kemudian apa dikatakan oleh dokter Amerika ini terlalu banyak merokok. Syekh bin Baz dianggap terlalu banyak, padahal Syekh bin Baz tidak pernah merokok. Iya kan? Kenapa dia dikatakan merokok? Kenapa? Karena dia pakai bukhur. Bukhur itu kalau kita ini kayu gaharu lah misalnya. Kayu gaharu dibakar. Dibakar ini kan ada wadahnya, ya kan? Ada wadah pembakarannya, dikasih kayu gaharu dibakar. Kemudian sorbannya ditutupi gini. Ditutupi sarung lah misalnya gini, ya kan? Ini asapnya. Jadi dia tutupi gini. Jadi asapnya itu kemana? Tidak keluar kan? Hanya di sekitar sini aja. Bahkan dihisap. Jadi model apa namanya? Hisap. Dihisap anunya, apa baunya. Nah, ketika dihisap 1 tahun kemudian hisapan ini, itu seluruh tubuhnya keringatnya jadi wangi. Dan itu sepanjang masa. Maksudnya tidak perlu lagi setahun sekali beli minyak wangi, enggak. Kenapa? Karena sudah istilahnya bau ini, karena tiap hari dia hisap tiap hari, itu kemudian apa? Bau tubuhnya sudah keluar. Apa sudah bukan lagi, sudah berubah jadi minyak. Jadi kalau dicium, nah itu sudah minyak wangi terus, iya kan? Apa saja yang dicium dari tubuhnya Syekh bin Baz itu wangi terus. Jadi wangi terus walaupun dia tidak mandi. Kenapa? Karena dari, nah ini adalah apa namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya saud. Saud itu adalah itu tadi. Jadi suka menghirup, iya kan. Jadi minyak wangi di sini ada yang modelnya yang lain, ada yang seperti ini tertutup cuma ada selang kayak model orang kalau sisan, iya kan. Jadi cuma dari jauh pakai 2 meter selang atau yang 1 meter begini kan sampai habis padahal cair. Ya kan, sampai habis. Nah, itu supaya apa? Supaya seluruh tubuhnya jadi wangi. Jadi beli yang mahal sekalian, 10 juta tapi kita 10 tahun enggak perlu beli minyak wangi. Nah, ya. Itu adalah apa namanya? Kalau kita kan berapa? 5.000, 10.000 seminggu habis, ya kan? Bertahun-tahun begitu terus, bertahun. Padahal 10.000 kalau dikumpulkan semuanya 10.000 satu minggu, 1 bulan 40.000, 10 tahun berapa coba? Iya kan? Nah, itu nah ini adalah apa? Nah, kalau kita katakan ada apa? Salat duhur itu adalah diakhirkan, dikecualikan dari di awal waktu itu adalah ketika terik panas. Kalau sudah di atas normal, ya berarti apa? Sudah di atas normal, kita katakan adalah apa? Ya itu baru dinamakan terik panas. Jadi ukurannya adalah terik panas, dan setiap negara tentunya berbeda-beda, ya kan? Orang Eskimo dikasih 10 derajat Celcius saja, wah itu senang dia, panasan dia, ya kan? Jadi karena beda, karena mereka biasa di bawah minus 10, di bawah minus 10 dikasih 10 derajat, wah senang dia, panas, ya kan? Padahal kalau kita dikasih 10 derajat, ya kan, membeku, ya kan? Jadi ini adalah apa namanya, beda-beda. Mana dalil yang menunjukkan? An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala qaal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra hina dhahadatis syams. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika dhahadatis syams, zalatis syams, matahari tergelincir. Ini menunjukkan apa? Bahwa salat zuhur itu dikerjakan di awal waktu. Di awal waktu. Kecuali nanti pada sidatil hari, kecuali dalam terik panas sangat, yaitu istihbabul ibrat bidzuhri fi sidatil hari, disunahkan mengakhirkan ibrat. Ibrat itu adalah apa? Menjelang asar. Al ibrat itu artinya menjelang asar, menunggu sampai menjelang asar. Disunahkan mengakhirkan sholat duhur sampai menjelang asar fi sidatil hari, ketika terik panas sangat. Berdasarkan dalil Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza stadal harru, apabila panas itu terik sangat, fa abridu bis shalah, maka tundalah sampai menjelang asar. Menjelang asar, fa inna siddatal harri, kenapa? Karena terik panas sangat itu min faihi jahannam, itu berasal dari uapan api neraka jahannam. Ada yang berdalil dengan hadis ini mengatakan neraka itu ada di bumi. Neraka itu ada di, diartikan ada di bumi. Ya, karena neraka itu, nar itu api. Kalau di bawah bumi kan api. Merapi bersambung terus dengan gunung, apa namanya, gunung Bromo, gunung, iya kan? Sambung-nyambung terus. Sampai gunung Merapi semua kan nyambung. Jadi di bawah bumi ini kan sudah api. Jadi dikatakan apa? Oh, neraka itu ada di bumi. Tapi itu dibantah. Ya kan? Dibantah bahwa neraka itu tidak di bumi. Neraka dan surga itu bukan di alam dunia. Bukan di alam dunia, tapi dia adalah alam tersendiri. Adalah tempat tersendiri antara tidak apa namanya. Kalau surga neraka itu satu tempat. Surga dan neraka itu satu bumi lah istilahnya. Satu bumi, cuma bagian bawah itu adalah apa? Neraka, bagian atas itu adalah surga. Kenapa? Karena orang akan melewati sirat, melewati jembatan. Jembatan jatuh neraka, ya kan? Yang atas surga, kan gitu ya kan? Itu satu bumi, tapi tidak berada di bumi, di dunia ini. Jadi surga dan neraka itu tidak di bumi, karena dia mengatakan ini kan di bumi. Surga dan di bumi itu adalah, itu surga dan neraka. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa itu tersendiri. Kemudian adapun untuk sholat asar itu disunahkan at-tabkir, disunahkan menyegerakan untuk sholat asar, jangan ditunda untuk sholat asar, karena sholat asar ini termasuk waktu yang pendek, waktu juga yang termasuk pendek. Pendek artinya berakhirnya waktu sholat asar itu, waktu sholat asar itu pendek. Demikian juga maghrib itu pendek. Maka apa? Disunahkan untuk menyegerakan untuk sholat asar. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar, wasyamsu murtafi'ah, matahari itu masih tinggi, hayya, masih terang benderang. Tinggi, masih meninggi dan terang benderang. Hayya. Fa yadhhabu adh-dhahib ila al-awali. Kemudian ketika ada seorang pergi ke kampungnya, ke al-awali, fayati al-awali, kemudian kembali lagi ke al-awali, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari itu masih meninggi. Artinya apa? Jadi begini, mereka keluar dari rumahnya, pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Nabawi. itu matahari masih meninggi. Dan ketika mereka pulang, itu matahari masih meninggi. Jadi dikatakan apa? Itu berarti menunjukkan apa? Bahwa dia mengerjakan sholat asar itu masih di awal waktu. Masih di awal waktu. Ismun man fatathu sholat al-asar. Dosa bagi mereka yang luput darinya sholat asar. Bagi mereka yang luput darinya sholat asar, maka itu adalah dosa. Dosa berdasarkan dalil. An Ibn Abbas, An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Allazi tafutuhu shalatul asar," orang yang luput darinya salat asar, "ka'anna ma witira ahlahu wa malahu." Seolah-olah dia diikat keluarganya dan hartanya. Dikurangi keluarganya dan hartanya. Ini bagi mereka yang luput dari salat asar. Wan Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatul asar faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka sungguh telah menghapuskan amalnya. Artinya apa? Salatnya tidak diterima. Kalau dia mengerjakan salat asar sampai sudah habis waktunya, maka itu tidak diterima. Bahkan dianggap sebagai orang yang munafik. Munafik maklumun nifaq. Orang munafik yang betul-betul kemunafikannya. Nanti sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Demikian juga apa? Dosa bagi mereka yang mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning. Dosa juga termasuk dosa bagi mereka yang mengakhirkan sholat asar ilal isfirar. Sampai matahari menguning. Ini juga dosa. Mana dalil yang menunjukkan bahwa dosa? An Anas qal samitu Rasulullah SAW yakul tilka sholatul munafik. Orang yang menunda sholat asar sampai matahari menguning, itu adalah sholat tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Yarkubus syams. Dia suka menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarna syaitan. Sampai ketika berada di antara dua tandu syaitan. Qama baru dia sholat. Fanakoroha arbaan nakoro. Nakoroha artinya dia sholat asar. Empat rakaat itu nakor. Seperti an-nakkar. Tahu burung nakkar, burung pelatuk. Nah, burung pelatuk, ya kan? Burung pelatuk itu gimana kalau dia matuk? Melatuk itu saking cepatnya, ya kan? Nah, itu untuk menunjukkan apa? Ke orang munafik ketika sudah mau habis waktunya, mereka sholat asar itu cepat. Cepat sekali. Jadi kayak belum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Sama dengan yang di salat tarawih 21 rakaat 7 menit. Hah? 20 rakaat 7 menit. 7 menit ya? Di YouTube sampai Kiai NU jaja membantah, ya kan. Musa yang baca Toha bla bla bla dalin. baca orang NU, Kiai NU sendiri yang bantah, ya kan. Musa orang Muhammadiyah 8 rakaat bisa 1 jam. Ini wong NU kok 20 rakaat kok cuma 7 menit, ya kan. Nah, ini la yadhkurullaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi kenapa? Karena orang-orang munafik itu suka menunda matahari itu sampai berada di antara dua tanduk setan. Apa makna dari dua tanduk setan? Ingat, kalau dua tanduk setan namanya tanduk itu kan begini. Tanduk itu kan berada yang di kepala, ya kan. Kenapa? Karena coba begini, ketika matahari, apalagi matahari sudah merah. Ya kan? Kan kalau di ufuk itu kan, kalau kita lihat gini, ini kan misalnya ufuk ya, saya ambil ufuk, ya kan? Kalau kepalanya nongol sedikit segini, kepala nongol sedikit, ya kan? Kan kepala, jadi misalnya kalau ini ufuk ya, ini kan begini misalnya. Ya kan? Jadi yang matahari itu apa? Yang terlihat kan separuhnya. Jadi separuh ini kan seperti ada tanduk. Jadi dikatakan bahwa yang nongol ini kan adalah, kalau misalnya ini tanduknya di atas gini, tanduk kan berarti yang kelihatan itu kan tanduk. Jadi itu kenapa? Karena orang munafik itu sholatnya adalah ketika sudah mereka menunggu sampai kornas syaiton. Artinya sampai syaiton itu berkeliaran. Makanya kan anak kecil kalau maghrib itu disuruh pulang segera. Disuruh segera pulang. Kenapa? Karena setan itu banyak berkeliaran pada saat-saat itu. Jadi mereka sudah mulai apa namanya? Jadi ini ya kan kalau tanduk coba ditutupi, ini kan kelihatan hanya tanduk tok ya kan. Jadi itu di orang munafik. Dan orang munafik kenapa dia sholat ketika matahari sudah mau tenggelam? Matahari mau tenggelam. Kenapa? Karena kalau sholat, dan kenapa? Karena sholat orang munafik itu kan paling berat sholat itu pada tiga waktu. Yang pertama sholat subuh, sholat isya dan sholat asar. Itu paling berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena sholat subuh wena-enanya tidur, iya kan? Yang kedua, sholat subuh itu kan yang hadir kan sedikit. Nah orang munafik itu kan kalau sholat pengennya dilihat oleh orang, iya kan? Orang munafik kan kalau dia sholat pengen dilihat orang banyak. Oh ingat ya, saya lah sholat subuh lah ini, iya kan? Itu orang munafik. Dia pengen amalannya itu diperlihatkan orang lain. Maka karena sholat subuh yang hadir cuma 2-3, wah malas ya kan? Dia malas. Kenapa? Karena itu kan tidak ada yang melihat. Itu lagi asyik tidur, kemudian jamaahnya paling sedikit. Kemudian sholat isya juga demikian. Sholat isya itu juga demikian. Kenapa? Karena itu sudah gelap. Iya kan? Saya kalau nongol di mesin nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Jadi orang nggak tahu kalau saya sholat. Maka dia nggak mau sholat. Sholat asar lagi asyiknya tidur. Iya kan? Nunggu aja sampai matahari mau tenggelam. Nah, itu orang munafik. Adapun sholat maghrib disunahkan untuk menyegerakan. Istihbabu tajili al-maghrib wa karahati ta'khiriha. Adapun untuk sholat maghrib disegerakan dan dimakruhkan mengakhirkan sholat maghrib. Berdasarkan hadis dan Uqbah ibn Amir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, la tazalu ummati bi khairin au alal fitrah ma lam yuakhiru al-maghrib hatta tastabikat al-nujum. Senantiasa umatku dalam kebaikan atau di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai bintang-bintang bermunculan. Jadi ini untuk sholat maghrib bisa disegerakan. Kenapa? Karena maghrib itu waktu yang paling pendek. Coba kalau kita perhatikan dari semua sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktu yang paling pendek berakhirnya itu adalah sholat apa? Maghrib. Baru kemudian sholat asar, baru kemudian sholat subuh, ya kan? Itu urutannya. Jadi maghrib paling artinya berakhirnya waktu maghrib itu pendek. Waktu kemudian setelahnya itu adalah waktu asar, kemudian waktu subuh. Itu adalah apa? Baru kemudian apa? Waktu duhur, baru waktu isya. Isya itu panjang. Memang isya panjang. Coba jam 7 sampai ini 4 jam setengah, ya kan? Sementara duhur dengan asar paling 2 jam. 2 jam atau 3 jam lah maksimal, ya kan. Itu tape. Kemudian apa? Untuk salat isya. Istihbabu takhiril isya malam takun masaqqah. Disunahkan mengakhirkan salat isya selama tidak masaqqah, tidak ada yang memberatkan. Selama tidak ada yang memberatkan, maka disunahkan sholat isya itu adalah apa? Diakhirkan. Tapi kalau ada masaqqah, maka apa? Diawalkan. Ya kan? Kalau ada tidak ada masaqqah. Kalau ada masaqqah, berarti diawalkan. Sehingga sholat isya itu begini, kesimpulan ya dari beberapa riwayat. Yang pertama, sunnahnya mengakhirkan sholat isya kalau tidak memberatkan. Yang kedua, sunnahnya di awal waktu sholat isya jika di akhir malam itu memberatkan. Paham ya? Yang ketiga, maka para ulama melihat kepada jamaah. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Adalah apa? In ra'ahu mustama'u ajjal, wa in ra'ahu mubta'u akharaha. Jadi yang ketiga adalah apa? Melihat kepada kondisi jamaah. Jika jamaah sudah berkumpul, maka segerakan sholat isya. Tapi jika jamaahnya belum berkumpul, maka akhirkan sholat isya. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Untuk sholat isya disunahkan mengakhirkan selama tidak ada apa tadi masako memberatkan. Maso memberatkan itu kenapa? Karena kalau sholat isya jam 10 berat. Beratnya kenapa? Karena sudah ngantuk. Iya kan? Sudah pada ngantuk. Coba kalau jam 10 sholat isya, jamaah dikumpulkan sholat isya jam 10. Iya kan? Hatta yang muda-muda, mahasiswa aja yakin. Saya yakin jarang yang mau datang, iya kan? Iya, seandainya sholat isya itu jam 10. Iya kan? Nah, karena berat. Hah? Dalilnya adalah An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila." Nabi SAW pernah keluar satu malam pada waktu al-atama. A'tama dakhala fi waqtil atama. A'tama artinya dakhala fi waqtil atama. Atama itu adalah akhir sepertiga malam yang pertama. Atama itu adalah apa? Akhir dari sepertiga malam yang pertama. Tadi kita sebutkan sepertiga malam yang pertama itu dari mana? Sampai jam 10-an. Itu jam 10-an lah. Ya kan? Itu adalah akhir sepertiga malam yang pertama. Itu namanya al-atama. Atama Nabi SAW zata layla. Jadi Nabi SAW keluar pada waktu atama satu malam. Suatu malam. Nah, jadi tidak setiap malam maksudnya. Tidak setiap malam. Karena zata layla menunjukkan bahwa itu adalah apa? Pada suatu malam. Bukan setiap malam. Kenapa? Karena setiap malam memberatkan. Hatta zahaba amatul layli. Sampai berlalu malam. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa jam sudah berlalu malam itu maksudnya sudah jam 10-an. Ini juga menunjukkan bahwa itu takkid. Bahwa atama itu sudah akhir malam. Sudah sepertiga malam yang sudah memasuk pertengahan malam. Wahatta nama ahlul masjid. Sampai pun sudah apa? Ahlul masjid itu sudah pada tidur. Maksudnya yang ahlul masjid yang suka pergi ke masjid itu juga sudah pada tidur. Kalau jam-jam itu. Summa kharaja dalam riwayat yang lain dari Abdullah dari apa? Umar bin Khattab begini. Abdullah bin Abbas. Ada juga riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas begini. Atau saya bacakan dulu ini ya. Ketika hatta nama ahlul masjid summa kharaja, kemudian Nabi SAW keluar fasholla dan beliau mengimami salat faqala innahu lawaqtuha, sesungguhnya waktu salat isya inilah waktu salat isya, laula anna suqala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas waktu itu adalah apa? Atta Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Nabi SAW juga keluar pada waktu malam. Atama, pada waktu atama. Kemudian wa kharaja Nabi SAW wa ra'suhu yakturu ma. Nabi SAW keluar dari rumahnya, air wudu itu sudah bercucuran dari kepalanya. Artinya sudah wudu keluar dari rumahnya dan pengen sholat isya. Kemudian wa kharaja Umar juga keluar. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, raka dan nisa'u wassibyan. Anak-anak dan para wanita itu sudah pada tidur ya Rasulullah. Ya kan? Artinya jam ini itu sudah jam wanita dan anak-anak itu sudah pada tidur. Apa kata Nabi SAW? Laula anna suqala ummati la amartuhum bihadhihi shalah hadhil waqt. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan salat isya pada waktu ini. Dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa salat isya itu sunahnya di akhirkan selama tidak memberatkan. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan seandainya tidak memberatkan, aku akan perintahkan mereka sholat isya itu pada waktu ini. Karena ada yang memberatkan, maka sholat isya itu tidak diakhirkan tapi diawalkan. Jadi itu tadi kesimpulan tadi, kalau memberatkan maka sunahnya sholat isya itu di di awal. Tapi ada yang rincian. Rinciannya apa tadi? Yang rincian apa tadi? Melihat jamaah. Kalau jamaah sudah berkumpul, ya sudah segerakan sholat isya. Kalau jamaah belum berkumpul, ya tunda sholat isya sampai tunda sholat isya. Ya. Kemudian termasuk adab. Termasuk adab juga yang hendaknya diperhatikan. Ini khususnya bagi para bapak-bapak dan para suami. Khususnya bagi para bapak dan para suami. Ini secara umum sebenarnya, tapi secara khusus itu kepada bapak dan suami. Di situ ada adab pada waktu isya. Apa adabnya? Yaitu adalah apa? Karahatun naum qablaha wal haditsa ba'daha li ghairi maslaha. Karoha artinya apa? Makruhnya. Makruhnya tidur sebelum sebelum isya. Artinya tidur pada waktu maghrib itu termasuk waktu yang tidak disukai. Tidur waktu maghrib tidak disukai. Wal haditsa ba'daha, dan ngobrol sesudahnya. Sesudah sholat isya. Maka sholat isya itu bukan waktu untuk ngobrol. Dan khususnya bagi para suami dan bagi para aba, para bapak. Kenapa? Karena waktu isya itu adalah waktu untuk keluarga. Jadi bagi yang belum berkeluarga, saya ingatkan dari sekarang bahwa yang berkeluarga, waktu sholat isya itu adalah waktu untuk istrinya dan keluarganya. Kenapa? Karena istrinya kan dari pagi sampai sore itu udah kerja. Udah kerja di rumahnya. Suaminya baru pulang isya. Suaminya kan juga kerja cari. Dari pagi sampai sore kan pulang ditatar P4. Iya kan? Ditatar P4. Pergi pagi pulang petang. Iya kan? Artinya cari duit. Jadi bukan penataran P4 ini ya kan. Ini penataran P4, jadi memang sudah pergi pagi, pulang petang. Cari duit. Nah, itu kan apa? Suaminya cari uang, iya kan? Istrinya dari pagi di rumah sampai ngurusi rumah tangganya, ngurusi anaknya, itu sampai sore. Karena sore kan sudah harus nyiapkan makan malam, sudah ini, iya kan? Banyak yang harus disiapkan untuk apa namanya. Nah, ketika waktu isya itu adalah apa? Haknya istri. Itu adalah haknya istri untuk haknya istri berarti apa? Kewajiban suami. Kalau dikatakan hak istri berarti kewajiban suami. Maka suami tidak boleh membuat acara habis isya kecuali memang sudah ada kesepakatan. Kalau istrinya membolehkan atau misalnya apa namanya, memang gak ada masalah. Oh, ini saya mau ada pengajian. Nah, itu diizinkan sama istri, gak ada masalah. Oh, ini ada rapat. Ya sudah. Oh, ini kan rapat kan tidak tiap malam kan. Misalnya. Oh, ini pengajian juga tidak tiap malam. Atau misalnya ada, ini saya lagi pas ronda. Itu memang gak ada masalah, ya kan. Tapi itu apa? Di situ ada haknya. Kenapa? Karena istri itu kan minta, dia pengennya habis sisa itu pengen sharing sama suaminya. Bahwa gimana ini Pak, saya dari pagi ngurusi rumah, anak ini begini-begini misalnya. Atau misalnya dia ngurusi rumah begini, dia akan ceritakan dari pagi sampai sore. Ya kan? Dia pengen curhat. Curhat, karena itu waktu untuk curhat ya kan. Waktu isya itu adalah waktu untuk curhat. Jadi ini untuk nasihat para bapak. Para calon suami dan juga para suami. Karahatun naum qablaha wal haditsa ba'daha. Nanti jangan wuhri saya dapat dukungan, ya kan. Nah, nanti besok suami tidak boleh dijadwal untuk isya. Ya kan? Kenapa? Karena isya nanti. Kenapa? Karena itu kan waktu untuk taklim misalnya untuk istrinya. Istrinya kan juga butuh taklim. Kalau suami tidak, saya sangat menyayangkan seorang suami itu tidak pernah mau mengajak istrinya taklim. Ini juga salah sebenarnya. Kalau tidak bisa memberikan waktu untuk taklim, ya ajari kan gitu kan. Ajari. Ya memang pendidikan keluarga itu adalah apa? Ya mestinya lebih diutamakan. Tapi kadang kita juga sebagai dai itu juga ya banyak yang terlalaikan dalam masalah ini. Apalagi sudah punya jadwal Masya Allah tiap malam. Saya kalau lihat tiap malam itu padat itu kasihan ya kan, keluarganya dia pulang jam 11 malam, pulang jam 12 malam suaminya ya kan. Ada ustaz yang di kalangan kita itu kan ada ustaz yang tiap malam mesti ada pul sampai pagi, sampai jam 12 malam. Sampai jam 11 malam. Iya kan. Ini kalau saya tidak, saya tidak mau ya kan. Tetap harus ada, kalaupun misalnya 3 malam aja lah. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi berdasarkan dalil, An-Nabi Barsa al-Islami radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol sesudahnya. Ini jangan ngobrol apalagi sampai, jadi waktu isya itu bukan waktu untuk ngobrol. Ngobrol kalau sama istri anaknya itu justru malah yang bermanfaat. Banyak bermanfaat. Jadi kalau ini teori tapi prakteknya memang agak susah ya kan. Maksudnya untuk saya sendiri kadang berpikir ya kan. Kalau saya sering keluar malam itu kan nanti kasihan istri dan anak-anak. Ya artinya ada waktulah untuk dibagi kumpul keluarga. Allahu taala alam. Taib, adapun untuk salat subuh disunahkan untuk menyegerakan. Istihbab wa tabkiri bisubhi fi awali waktiha wa huwa taglis. Disunahkan menyegerakan salat subuh di awal waktunya yaitu wa huwa taglis, waktu golas. Golas itu adalah masih gelap. Jadi golas itu gini, waktu golas itu ketika sebagaimana disebutkan dalam ayat ketika terlihat benang putih di ufuk. Ini kan baru benang putih itu baru cahaya. Tapi atasnya apa? Masih gelap ya kan? Atas masih gelap tapi ufuk itu sudah ada benang putih, itulah yang disebut dengan waktu al-golas. Itulah yang disebut dengan waktu al-golas atau waktu taglis. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kunna nisaal mu'minat. Dulunya kami para wanita-wanita mukminah. Yashadna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata al-fajr. Kami juga ikut salat berjamaah, salat subuh berjamaah. Jadi para wanita mereka juga ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dalil menunjukkan apa? Boleh wanita berjamaah di masjid. Dan tidak boleh suami bapak melarang istri-istrinya mendatangi masjid. Itu enggak boleh. Sebagaimana nanti riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar itu juga apa dalam hadis melarang la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dalam ayat la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian menghalangi wanita-wanita kalian mendatangi masjid-masjid Allah. Bilal dari putra Abdullah itu datang kepada bapaknya. Bapaknya kan mendatangi putranya namanya Bilal. Abdullah bin Umar maksudnya. Karena Abdullah bin Umar mengatakan apa? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Kemudian Bilal ini keras. Kami akan mencegah. Kami akan menghalangi para wanita itu mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian bapaknya Abdullah mendatangi Bilal. Fasabbahu sabban sayyian. Dia celah habis-habisan putranya. Dicelah habis-habisan. Sambil mengatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW saja membolehkan, Allah dan Rasulnya saja membolehkan para wanita mendatangi sholat berjamaah sementara Anda mengatakan tidak boleh. Iya kan? Jadi Allah dan Rasulnya saja mengatakan boleh, kenapa Anda mengatakan tidak boleh? Itu adalah bantahan yang keras, karena itu kemungkaran. Maka tidak boleh. Cuma kita itu pertanyaannya, bolehkah wanita sholat berjamaah di masjid? Boleh, kan gitu kan. Tapi afdol mana wanita sholat berjamaah di masjid dengan di rumah? Afdolnya adalah di rumah. Nah, itu adalah yang lebih utama adalah di rumahnya. Jadi ini untuk apa namanya dan ini juga dalil menunjukkan bahwa apa kunna nisaal mu'minat yashhadana, mereka ikut menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri mutalaffiatin bimurutihinna. Mereka keluar dalam kondisi mutalaffiat. Mutalaffiat itu apa? Menutupi kepalanya. Jadi mutalaffiatin bimurutihinna. Jadi kalau ngambil kain itu dipegang ini di lehernya, di pangkal, di bawah dagunya dia pegangi kain itu. Artinya untuk menutupi apa? Bagian kepalanya. Dan ini juga khilafnya di antara Syekh Albani dengan Syekh Ibn Baz, mutalafiatin bimuru, karena Syekh Ibn Baz mengatakan mutalafiatin bimurutihin, artinya dia memakai cadar, menutupi wajahnya. Jadi begini, seperti apa namanya? Jadi kain ditutupi begini, ya kan? Itu namanya mutalafiat. Jadi ditutupi hanya yang terlihat matanya. Tapi Syekh Albani memahami mutalafiatin bimurutihinna begini. Jadi yang terlihat apa? Wajahnya terlihat. Jadi itu khilafnya Syekh Albani dengan Syekh Ibn Baz dalam ayat hadis ini. Mengatakan mutalafiatin bimurutihinna. Bisa antum baca dalam kitab apa? Jilbab Al-Maratul Muslimah. Jadi bantahan Syekh Albani terhadap Syekh Ibn Baz dalam masalah ini. Jadi kenapa mutalafiat? Kalau Syekh Ibn Baz mutalafiat itu begini. Jadi kalau ada sarung apa gini, ya kan? Kira paham ya? Paham. Kalau Syekh Albani begini. Jadi berarti wajahnya terbuka. Itu mutalafiatin bimurutihinna. Summa yang qalibna ila buyutihinna. Kemudian langsung berbalik pulang ke rumah mereka masing-masing. Hina yaqdina sholat. Begitu sudah selesai sholat. Begitu sudah assalamualaikum. Langsung seliwuran keluar dari rumah, dari masjid. Pulang ke rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang zikir. Kenapa? Karena sudah zikir kan para sahabat sudah. Gini kan. Nengok ke belakang ya kan. Oh para wanita. Mereka apa? Sudah. Begitu sudah salam, langsung mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Hatta yaqdina sholat. La ya'rifuna ahadun minal ghalas, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa mereka di belakang karena al-ghalas. Karena apa? Masih gelap gulita. Jadi menunjukkan bahwa salat subuhnya kapan? Ghalas, masih gelap ya kan? Masih gelap. Dan ini menunjukkan bahwa salat subuh itu dikerjakan di awal. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan tadi apa? Salat subuh itu adalah di matahari apa sudah mulai cahaya matahari itu sudah tersebar. Tapi waktu yang afdal untuk salat subuh adalah di awal waktu al-ghalas. Jadi kisah ini juga ada seorang sahabat, sebenarnya dia tahu kalau istrinya pergi ke masjid. Dia tahu istrinya pergi ke masjid. Akhirnya apa? Dia diam-diam. Dia keluar dari pamitan sama istrinya. Bu, saya ke masjid ya. Iya. Dia keluar dari rumah, tapi dia muter ke belakang. Iya kan? Istrinya keluar. Kan dia istrinya kan, suaminya sudah pergi ke masjid. Karena masih gelap ya kan? Istrinya keluar. Keluar dari istrinya, kemudian dia dari belakang. Nyolek. Nah, dicolek istrinya. Karena istrinya sendiri. Kalau istri orang lain gak berani. Dicolek. Kemudian istrinya kaget. Kok ada laki-laki yang nyolek dia? Akhirnya apa? Sejak itu dia bersumpah tidak mau pergi ke masjid. Sebenarnya suaminya gak suka kalau istrinya pergi ke masjid. Cuma bagaimana cara? Kalau melarang kan gak boleh. Iya kan? Jangan, gak boleh. Enggak, tapi dia gitu. Dengan apa? Dia keluar salat subuh, pamit salat subuh. Tapi dia muter. Sembunyi. Istrinya keluar. Dia langsung lari, dicolek. Dipegang kan. Wanita Arab itu kan aib kalau ada yang nyolek. Itu aib, aib besar. Jadi kalau ada yang nyolek-nyolek itu aib besar. Pada orang Arab, dia lebih paham syariat. Wanita kalau dipegang laki-laki, masya Allah itu ngamuk luar biasa. Itu ngajak perang. Maka orang Arab itu perang betul kalau ganggu istrinya, ganggu apa namanya, itu perang betul. Itu sudah perang. Tayyallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ini kalau Jen ditanya, kitab apa yang antum pelajari dalam daurah? Harus lengkap ya, Al-Wajiz fi fikhi As-Sunnati wal Kitabil Aziz. Siapa pengarangnya? Hah? Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Saya terinspirasi dengan soal kenapa, karena ada yang rumus-rumus ta itu apa? Kalau ta, ha? Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau ha, ki, ha? Ha, ki, Al-Imam Al-Baihaqi. Itu rumus-rumus itu harus di nanti kalau ada soalnya ada rumus-rumus, wah langsung ya kan. Kalau mim, kha, Bukhari. Kalau sad, dal, sad, dal, sahih, Sunan Abu Daud. Sa, sad, ta, sahih At-Tirmidzi. Sahih Sunan At-Tirmidzi. Karena Syekh Albani itu kan menulis buku, ini ada Sahih Sunan Abu Daud, Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih yang Sahih. Kenapa? Karena Abu Daud itu kan hadis dhaifnya juga ada. Ada hadis dhaif, maka yang diambil yang Sahih saja. Allahu ta'ala alam. Ustaz, sholat subuh kira-kira berakhir jam berapa? Kalau jamnya saya yang jelas matahari sebelum terbit. Matahari terbit. Tinggal dilihat jamnya matahari terbit kan sudah ada. Pertanyaan, jadwal abadi boleh gak dijadikan penetapan waktu sholat? Jadwal abadi? Boleh. Jam itu boleh dipakai. Jam itu artinya jadwal abadi sudah bisa dipakai untuk sholat. Lah gimana kalau salah, yang nanggung dosanya sana. Yang buat, bukan antum yang dosanya. Antum ikuti aja, kalau misalnya salah yang nanggung dosanya sana. Yang membuat jadwal itu. Itu yang wa idza akhta falahu alaysa alaikum. Kalau terjadi kesalahan yang nanggung dosanya sana, bukan kalian. Ikuti saja jamnya, ya. Boleh dijadikan untuk salat duhur pukul 11 misalnya sekian. Kan ada jadwal. Kalau untuk wilayah ini lebih 3 menit, kurang 2 menit, kurang 1 menit, iya kan? Kan ada, sudah bisa dijadikan penetapan. Dan itu berlaku untuk semua sholat. Ada yang mengatakan sholat subuh, makanya jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan sholat subuh itu belum masuk waktu. Kalau ada yang mengatakan sholat subuh itu belum masuk waktu, itu jangan digubris omongannya. Kenapa? Para ulama, saya bimbas sendiri, masih hidup ya. Saya bimbas sendiri ketika masih hidup, dia mengatakan begini, itu di Saudi 20 tahun yang lalu, pernah ada yang seperti itu, mengatakan jadwal waktu sholat subuh di Saudi itu belum masuk. Belum masuk. Kemudian, dibiarkan oleh para ulama, didiamkan, akhirnya hilang. Itu 20 tahun. Ketika saya bimbas masih hidup. Ya kan? Di Indonesia sudah mulai muncul. Waktu 5 tahunan yang lalu. 5 tahunan yang lalu sudah mulai. Wow, sholat subuh belum masuk. Iya kan? Rame. Bahkan daurah. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka keliling. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa sholat subuh itu belum masuk. Belum masuk. Di mereka daurah keliling. Sampai kemudian apa? Menyatakan belum masuk waktunya. Akhirnya didiamkan. Sekarang kedengaran gak? Kedengaran. Menunjukkan bahwa mereka tidak kuat penetapan waktunya. Tidak kuat. Kenapa? Kata ya, kita katakan adalah apa? Kebenaran itu tidak akan pernah sirna. Kebatilan itu sudah pasti sirna. Dan itu batil. Itu kita katakan adalah kebatilan. Kenapa? Karena apa tujuannya? Tujuannya mereka mengatakan tidak, belum masuk waktu sholat subuh. Intinya cuma satu, mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Coba begini, belum masuk waktu sholat, berarti dia sholat sebelum waktunya apa? Sah enggak? Tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia enggak apa-apa? Meninggalkan sholat. Iya kan? Tidak sah berarti dia meninggalkan sholat. Apa hukumnya orang meninggalkan sholat? Kafir. Sudah, intinya itu. Maka yang mengeluarkan kata Syekh Ibn Baz, itu 20 tahun yang lalu dia katakan itu orang-orang takfiri semuanya. Orang-orang takfiri. Nah sekarang muncul di Indonesia untuk mengatakan apa itu orang-orang takfiri. Kenapa? Karena intinya adalah apa? Untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dianggap semuanya tidak sah sholatnya. Orang sholat subuh itu semuanya dianggap tidak sah sholatnya. Tidak sah berarti apa? Berarti dia kafir. Kafir berarti apa? Halal darahnya, halal kehormatannya, halal harta bendanya. Sudah, itu saja. Untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah kafir. Makanya jangan digubris. Sudah, biarin aja. Lama-lama hilang. Kenapa? Karena kebatilan itu mesti akan hilang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, sholat subuh kira-kira pada jam berapa? Apakah hingga syuruk? Berakhirnya ketika matahari mulai nongol. Matahari mulai terbit. Matahari sudah mulai terbit, itu sudah berakhir waktu sholat subuh. Begitu matahari. Kalau masih cahayanya nongol, belum. Tapi ketika sudah nongol, maksudnya nongol, matahari nongol sedikit. Sudah nongol sedikit, itu sudah berakhir waktu sholat subuh. Wallahu ta'ala alam. Adapun jam, ya di beda-beda ya. Berbeda-beda. Ustaz, apakah ada larangan untuk tidak boleh tidur di waktu asar? Para ulama sebagian mengatakan bahwa itu adab. Bukan termasuk adab. Jadi termasuk adab saja. Bahwa tidur pada waktu asar itu bukan adab. Bukan adab. Adab-adab maksudnya. Bukan adab. Kalau dianggap tidak beradab berarti apa? Dianggap tidak beradab gitu aja. Jadi bukan, tidak ada kaitannya apa namanya. Kalau secara hukum itu adalah makruh hukumnya. Tidur pada waktu asar. Yang sunnahnya adalah apa? Kailula. Kailula itu adalah apa? Tidur sebelum duhur atau sesudah duhur. Yang sunnah adalah apa? Sebelum duhur atau sesudah duhur sampai asar. Itu yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jumhur ulama bisa memiliki kesamaan fatwa atau dalam memahami dalil? Apakah pernah jumhur ulama menjadikan kesepakatan dalam satu konsiliasi? Tidak. Jadi jumhur itu kenapa? Karena kita katakan itu karena sudah jumhur itu kan istilah baru belakangan, ya kan? Istilah baru belakangan. Jumhur itu kalau dalam bahasa fikih itu yang dimaksud dengan jumhur adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Itu yang dinamakan jumhur. Dan istilah itu belakangan. Artinya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Di masa para sahabat itu enggak ada. Jadi masanya sesudah belakangan. Setelah terjadi fikih itu sudah mulai ditulis, sudah mulai itu baru ada jumhur. Karena dikatakan jumhur berarti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Berarti yang menyelisih jumhur adalah Imam Abu Hanifah. Karena istilah menyelisihi jumhur berarti dia adalah Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah berbeda dengan tiga ini. Kenapa beda? Karena Imam Abu Hanifah itu lebih condong kepada, karena memang kita katakan itu lingkungan negaranya sendiri. Negaranya. Karena Imam Abu Hanifah pada masa Imam Abu Hanifah, buku-buku filsafat Yunani sudah mulai diterjemahkan bebas. Di Irak, di Iran, itu buku-buku Yunani diterjemahkan. Sampai kemudian apa? Sehingga sulit untuk membedakan ini perkataan Socrates, ini perkataan Nabi. Ini perkataan Plato, ini perkataan Nabi, itu sulit. Kenapa? Karena pada saat itu memang buku-buku Yunani tersebar. Sehingga apa? Kita lihat para ulama sampai mengatakan begini, jutaan yang diriwayatkan hadis dari Imam Abu Hanifah. Tapi yang sahih cuma 4. Jadi dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa banyak hadis-hadis itu bercampur di masa Imam Abu Hanifah. Bercampur dengan perkataan-perkataan tulisan-tulisan dari Yunani. Jadi itu apa? Dan banyak, maka dikatakan dia menyelisihi jumhur. Jadi jumhur itu, istilah jumhur itu adalah belakangan. Jadi bukan sudah ada. Jadi begini, karena Imam Syafi'i berpendapat begini. Imam Ahmad berpendapat begini, Imam Malik berpendapat begini. Ketika dipertemukan tiga pendapat ini kok sama? Nah, itu kan berarti tidak ada memang kesepakatan. Memang tidak ada kesepakatan bahwa kok bisa sama? Karena Imam Syafi'i hidupnya di mana? Di Mesir, di Baghdad. Nah, iya kan? Imam Malik di mana? Di Madinah. Kemudian Imam Ahmad di mana? Hah? Di Baghdad. Iya, di Irak. Baghdad di Irak. Karena Imam Syafi'i di Mesir. Karena setelah itu dari Baghdad dia pindah ke Mesir. Imam Syafi'i. Jadi kalau apa namanya. Nah itu adalah apa? Berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Kita katakan adalah apa namanya. Jadi karena. Tapi begitu-begitu pendapatnya. Itu ketika dikompromikan. Sama. Itu adalah jumhur. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, jika kami ada kegiatan mahasiswa di kampus sampai malam dan biasanya tidak ada yang sholat isya di musholla kampus, maka sebaiknya apakah kami mengumandangkan azan dan sholat di awal waktu di musholla tersebut atau mengakhirkannya? Ya sunnahnya diawalkan. Kalau memang apa namanya, secara umum sunnahnya diawalkan. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian ya kita katakan kalau tidak memberatkan di awal ya sunnahnya di diakhirkan itu aja. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau memberatkan maka segerakan sholat isya. Kalau tidak memberatkan, akhirkan sholat isya. Tapi kalau jamaah sudah berkumpul di masjid, di musola, berarti apa? Ya segerakan. Kalau belum berkumpul ya sudah, akhirkan. Kan gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mau safar ke Jakarta satu minggu dari Jogja. Kita sudah sampai di kota Jakarta tapi belum sampai di penginapan. Masih bolehkah kita qasar sholat karena belum sampai di penginapan? Ya boleh. Ingat, jangan sampai Jakarta. Sampai Purwokerto saja sudah qasar, jamak qasar. Sampai Cirebon masih sudah jamak qasar. Karena sudah dalam perjalanan. Namanya sudah safar. Safar itu memang ada dua. Ada safar dalam perjalanan, ada safar yang sudah singgah. Kalau sudah dari Jogja ke Jakarta, Purworejo itu sudah safar. Iya kan? Kalau lewat selatan lah ya. Purworejo kemudian apa? Kebumen itu sudah safar. Purwokerto nanti ke apa? Wangon, nanti Tegal, apa? Bumiayu, nanti kemudian Selawi, nanti Brebes, Tegal, kemudian sudah Cirebon itu sudah Indramayu dan seterusnya sudah sampai. Itu sudah perjalanan itu sudah safar yang membolehkan dia menjamah dan mengqasar sholat. Begitu sudah sampai di penginapan ya itu dikasih. Nah, kita katakan selama di Jakarta sudah, selama itu dia safar. Ya kan? Bagaimana? Boleh gak dia mengqasar sholat? Iya, kalau dia sholat sendirian dia qasar. Sholat duhur. Tapi yang lebih utama adalah tetap dia sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Dia berjamaah itu tidak ada khilaf kalau itu berjamaah lebih baik daripada dia sholat sendirian. Kan orang musafir itu kan termasuk uzur tidak ikut sholat berjamaah. Tapi dia sholat berjamaah adalah lebih utama. Walaupun dia sedang safar. Ah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya Ustaz. Apa ini? Keguguran ada masa nifasnya juga atau tidak? Iya, keguguran ada. Kalau gugurnya sudah 4 bulan ya sudah dinamakan nifas. Kalau gugurnya baru 2 bulan itu belum nifas, namanya terhitung dari istihadah. Memang ada khilaf tentang para ulama, batas nifas itu berapa, keguguran itu berapa dikatakan nifas. Syekh Utsaimin ada mengatakan apa, di atas 81 hari itu sudah dikatakan, kalau keguguran di atas 81 hari itu sudah dihitung nifas. Kalau kegugurannya di bawah 80 hari berarti masih dihitung darah istihadah. Kenapa? Karena kenapa 81 hari? Kenapa? Karena fase itu sudah dinamakan fase sempurna. Coba 40 hari pertama dihitung apa? Fase alaqah. Sudah segumpal darah. Iya kan? Kemudian apa? 40 hari kedua dihitung apa? Sudah fase daging. Iya kan? Sudah fase daging. Sudah terbungkus dengan daging. Kemudian 81 hari itu sudah dianggap sudah sempurna. Sudah sempurna. Maka kalau sudah keguguran pada usia 81 hari itu sudah sempurna, maka itu sudah apa? Itu sudah dihitung masa nifas. Ada lagi yang berpendapat bahwa 4 bulan. Artinya 120 hari. Kalau kegugurannya sudah ditiupkan roh, berarti itu sudah keguguran. Tapi Allah Ta'ala alam. Ini khilaf diantara para ulama. Saya memang 81 hari. Tapi saya kira itu Wallahu ta'ala, insya Allah nanti kita lanjutkan sesudah salat asar. Aku luqali hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.